إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد para hadirin rahimani wa rahimakumullah kita bertemu kembali dalam materi kajian At-Tibbun Nabawi yang kita ambil sumber utamanya dari kitab Zadul Ma'ad dan beberapa kitab lainnya. Pada kesempatan kali ini kita akan menyebutkan salah satu terapi dari terapi-terapi pengobatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kesempatan kali ini kita ingin menukilkan dari kitab Al-Adab Syar'iyyah Ibnu Muflih, yaitu tentang terapi pada kasus keracunan. Ya. Terapi pada kasus keracunan. Sudah kita sampaikan sebelumnya bahwasanya Allah berfirman al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum islamud dina. Di sini Allah sudah sampaikan 8 bulan sebelum meninggalnya Nabi Muhammad turunlah ayat ini. Nah, yang katanya orang-orang Yahudi seandainya ayat ini turun kepada mereka, mereka akan menjadikan hari itu sebagai hari rayanya mereka dengan turunnya ayat ini. Dan sempurnanya agama ini sampai disebutkan oleh para ulama, bahkan ilmu pengobatan bukan hanya perkara agama saja, ilmu dunia, perkara dunia juga Rasulullah sebutkan. Rasulullah sebutkan, ya, di antara terapi-terapi yang tidak disebutkan oleh pengobatan yang biasa. Misalnya, misalkan orang-orang terapis Cina mengatakan sebenarnya bekam itu sudah muncul dari pengobatan Cina, ya, sebelum Masehi sudah ada. Nah, dan Islam juga mengokohkan dengan momen Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, di situ merupakan perintah, yaitu untuk berbekam, untuk berbekam. Tetapi ada sebagian pengobatan yang tidak muncul dari pengobatan manapun juga, kecuali dari lisannya Rasulullah yang merupakan wahyu yang diwahyukan. Karena di sana ada pengobatan yang sudah ada, seperti bekam sudah ada, dan Rasulullah mengikrarkan dengan hadis ini. Ya. Kemudian ada juga pengobatan yang di umat sebelumnya murni tidak ada, tidak pernah ada sebelumnya, seperti pengobatan dengan minum air kencing unta. Tidak ada siapa yang minum air kencing. Nah, ini salah satu contohnya bahwasanya agama itu telah sempurna. Ya. Dan di sini momen terjadinya, yaitu racun yang menyebar di tubuhnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya, maka ada terapi yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Racun itu bisa berupa makanan, dari makanan yang dimakan, bisa racun berupa udara, ya, dari polusi, bisa racun berupa cairan-cairan yang mengenai kulit, ya, bisa racun dari sengatan-sengatan hewan, baik hewan darat ataupun hewan laut, ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mempraktikkan tatkala kena racun. Nabi sallallahu alaihi wasallam, di sini akan kita lalui terapi dari pengobatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari keracunan. Dalam riwayat sahihain dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya adalah seorang wanita Yahudia yang dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang membawa daging kambing yang sudah dibilas atau diberi racun, ya. Dan mereka tahu bahwasanya Rasulullah itu suka apa, bahu atau lengan atas, kaki depan, itu kesukaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan Ibnu Qayyim, ini tidak disebutkan dalam disebutkan, disimpulkan bahwasanya Rasulullah itu tidak menyukai dari daging bagian hewan itu, bagian jeroan dalam dan bagian kepala. Rasulullah tidak suka. Dan yang paling disukai adalah bagian lengan atas atau kaki, ya. Dan mereka mengetahui kesukaan favorit daging Nabi SAW, dan daging ini diberikan kepada Nabi SAW, ya. Kemudian Nabi SAW tatkala diberikan daging ini, dan Nabi berkata, bertanya kepada wanita ini, dan wanita ini berkata, setelah Nabi makan, kata wanita ini, aradtu liaqtulak, aku ingin membunuh dirimu, kata wanita yang mulia ini, ya. Kemudian dia bersabda, ma kana Allahu liyusallitaki ala dhalik au qala alayya, Allah sebenarnya tidak akan memberikan bagimu itu kekuatan untuk mengalahkanku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para sahabat berkata, ala naqtulha, alangkah baiknya kalau kita bunuh saja wanita Yahudi ini. Kemudian kata Rasulullah, ya, jangan. Nah, kemudian sahabat berkata, fama ziltu a'rifuha fi lahawati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, katanya, aku melihat daging itu masih ada di langit-langit atasnya Nabi Muhammad SAW. Ya, masih ada di langit-langit dari mulutnya Nabi Muhammad SAW. Dan juga disebutkan dalam riwayat Imam Al-Bukhari, berkata Yunus al-Zuhri dari Urwah, qalat Aisyah, Urwah bin Zubair dari Aisyah, ya. Aisyah ini adalah bibinya Urwah bin Zubair, ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, fi maradhihi alladhi mata fihi, tatkala, ya, Aisyah memangku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepalanya ada di atas pangkuan Aisyah radhiyallahu anha, tatkala di sakitnya yang dia meninggal pada waktu itu, Rasulullah pernah berkata, ya Aisyah, ma azal ajidu alam at-ta'am alladhi akaltu bi Khaybar, fahadha awan wajadtu inqita'i abhari min dhalika as-sum. Ya. Katanya Aisyah radhiyallahu an, bahwa Nabi berkata, wahai Aisyah, sesungguhnya aku masih merasakan mendapati rasa sakit karena makanan yang telah kumakan di perang Khaybar waktu itu. Dan hari-hari ini aku mendapati seperti inqita' abhari, yaitu seperti terasa pembuluh darah yang paling besar di tubuh, yaitu aorta, vena yang terbesar di sini, jugularis, itu terasa terputus-putus, terpotong-potong, ya, karena racun tersebut. Jadi zaman dahulu sudah ada racun yang sangat mematikan. Sahabat Nabi SAW tidak selamat ketika makan bersama Rasulullah, makan daging tersebut, mereka mati. Kenapa? Karena bisa jadi racun tersebut Allah tidak bikin celakakan kepada tubuh Nabi SAW ketika hari-hari pertama itu, ya. Dan bisa jadi memang fisiknya Nabi SAW Allah berikan kekuatan, kelebihan, tidak seperti para sahabat yang langsung meninggal setelah makan racun, ya. Dan Rasulullah baru merasakan asar efek dari racun lagi itu berapa tahun kemudian, setelah Khaybar. Dan Dalam jalan yang lainnya disebutkan dalam riwayat At-Razzaq dalam musannafnya, tapi ada sanad yang terputus. Ya, ada sanad yang terputus. Tapi di sana ada sanad yang lainnya, ya, yang menopang sanad yang dhaif. Bahwasanya disebutkan wanita ini berkata, wanita Yahudi ini berkata, "Aradtu in kunta kadiban aw yastari minka an-nas wa in kunta nabiyyan lam yadurrak." Seandainya kamu seorang nabi, racun ini tidak akan membahayakan dirimu, kata orang Yahudi. Dan nyatanya pada waktu itu, ketika awal makan, ketika sahabat meninggal, Rasulullah tidak merasakan efek racun. Tidak merasakan efek racun, tetapi Allah berikan efek racun tersebut, Allah kembalikan efek racun itu berapa tahun kemudian setelah makan daging tersebut. Allah berikan efek racun tersebut, tapi ketika awal makan Allah cegah dari efek racun orang Yahudi tersebut. Dan kata wanita Yahudi ini, kalau kamu seorang nabi, racun ini tidak akan memberikan efek pada diri kamu. Ya. Kemudian Nabi SAW berbekam, ya, berbekam dengan tiga lokasi, yaitu antaranya Al-Kahil, ya, tulang leher ketujuh di bawahnya, ya, di tengah-tengah dengan punuk leher yang agak menonjol itu di bawahnya, itu namanya Al-Kahil. Karena Nabi SAW pernah dibekam pada Ummul Mughith, kepala, ya, ini Ummul Mughith, puncak kepala yang paling tinggi. Kalau depannya namanya Yafukh, Ummul Mughith, Rasulullah pernah dibekam. Akhda'in, ya, pojok dari sini, tengkuk bawah ini dekat pojok rambut. Kemudian di Al-Kahil, kemudian Katifen kiri kanan kahil. Kemudian di Al-Wariken di pinggul. Kemudian di Dhahrul Qadamin, dua tapak kaki, punggung kaki atas, ya. Ini yang Rasulullah tatkala kena racun, Rasulullah berbekam. Di sini menunjukkan bahwasanya untuk mengeluarkan racun dengan cara bekam. Ini pengobatannya, ya. Racun jika berupa makanan, jika kurang 1 jam sampai 2 jam, efektif sekali dengan cara istifraq. Sebagaimana disebutkan oleh Ibn Muflih, Ibn Qayyim, istifraq dengan cara apa? Meletakkan tangan, diletakkan di ufula yang menggantung di langit-langit paling belakang, dirangsang biar muntah, ya, dirangsang biar muntah, makanan yang keluar dimuntahkan sehingga belum terlalu banyak racun yang diserap di usus, kemudian diserap pembuluh darah, ya. Dan kalau cara rumah sakit dengan menggunakan dekontaminasi, ya, caranya si pasien dimasukkan nasal tube, ya, selang dimasukkan ke hidung sampai ke lambung, kemudian dikasih cairan seperti cairan karbon aktif, ya, sekitar 5 gram dicampur dengan air 1 liter dimasukkan. Setelah itu disedot dengan suntikan, ditarik lagi, dibersihkan dari lambung, ya. Atau kalau cara tradisional, biasanya orang kalau keracunan diberi susu atau bisa juga minum air kelapa, ya. Keracunan diantaranya sebagian manusia yang berlebihan makan satu makanan, seperti kebanyakan makan jengkol, kebanyakan makan pete, kebanyakan makan singkong, ini mengandung sianida, termasuk racun yang mematikan, ya, racun yang mematikan. Nah, ini cara-cara untuk membersihkan racun di zaman sekarang, ya. Zaman dulu juga cuma caranya istifraq, atau zaman dulu juga menggunakan herbal-herbal yang menyebabkan usus ini bersih, atau dibuang dengan biar apa? Biar diare, dia keluar. Kalau di rumah sakit pakai cara salam dimasukkan ke dalam akramakumullah, ke dalam dubur. Setelah itu dimasukkan garam Inggris, dilarutkan dengan air atau air sabun, dimasukkan ke usus biar apa yang ada di usus keluar, tidak banyak diserap racun yang ada di dalam. Terkadang orang kita dapati kasus di rumah sakit, ada wanita yang bunuh diri karena putus dengan pacarnya, minum baikon. Ini banyak di kasus UGD ya, banyak kasus-kasus yang aneh-aneh kayak gini ya. Dan di zaman Rasulullah SAW yang sering dipakai istidrak dengan mengeluarkan apa yang sudah masuk di dalam mulut kalau dia diracuni, juga dengan cara berbekam. Bekam terutama pada titik kahil sama katifen. Kahil sama katifen, kiri kanan kahil, sangat efektif untuk kasus keracunan. Baik seperti orang yang seperti gagal ginjal, yang pun BUN kreatininnya meningkat, yang bikin gatal-gatal di tubuh, itu sangat efektif dibekam pada tiga titik ini ya, pada tiga titik ini. Dalam jalan yang lain disebutkan dalam riwayat Abdurrazzaq dalam musnadnya bahwasanya Rasulullah SAW berbekam di atas kahilnya ya, yang karena beliau keracunan karena makan kambing yang sudah diberikan orang Yahudi tadi. Dan Rasulullah dibekam oleh Abu Hind. Abu Hind dia seorang budak ya, budak Bani Bayadh dari kalangan kaum Ansar ya. Abu Hind ini membekam Rasulullah di zaman dahulu menggunakan al-qurn. Al-qurn itu tanduk, pakai tanduk sapi. Tanduk sapi ujungnya yang paling belakang dipotong, kemudian ditutup dengan tutup yang lainnya. Kalau zaman sekarang pakai gabus. Masih ada di Arab cara bekam masa lalu klasik seperti ini masih dipakai. Jadi pakai tanduk ya, kemudian ujungnya sekitar setengah senti atau satu senti dipotong sehingga ujung tanduk hilang atasnya, dan itu ditutup dengan yang lainnya yang membuat hawa tidak masuk ya. Kemudian diletakkan di posisi kahil, kemudian dihisap ya. Dihisap, setelah dihisap ditutup lubang atasnya, dibiarkan sekitar 5 menit, 10 menit. Biasanya kalau lebih dari 5 menit timbul bubble ya, benjolan-benjolan air. Setelah dihisap, kemudian apa? Hajjamahu Abu Hind bilqarni wasyafrah. Dan kemudian setelah dihisap, disayat. Disebutkan di sini dalam lafaz ini, sayatannya dengan pedang atau pisau. Zaman dahulu, kalau orang sekarang sangat manja, kalau bekam hanya pakai jarum biar gak sakit. Zaman dahulu pakai pisau ya. Nah, dan tentunya yang dibekam bukan berarti diiris sampai dalam, cukup permukaan kulit saja, epidermis ya. Cukup permukaan kulit, bukan berarti dermisnya, kulitnya yang disayat, tapi cukup permukaan ya. Kemudian setelah Rasulullah ya, makan daging tersebut, kemudian Rasulullah langsung berbekam. Artinya Allah memang jadikan Rasulullah itu terjaga dari racun, dan Allah jadikan Rasulullah fisiknya lebih kuat dari sahabat-sahabat yang lainnya yang makan kemudian meninggal. Dan Rasulullah mengambil sebab, selain Allah jadikan kekhususan pada Rasulullah, pada badannya, juga Rasulullah mengambil sebab yang menunjukkan tawakalnya beliau sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan berbekam ya. Dan 3 tahun kemudian setelah makan racun kemudian dibekam, 3 tahun kemudian baru Rasulullah merasakan sakit karena racun. Itu pun Allah lah ya, yang mentakdirkan racun itu dimunculkan kembali ya, dengan izin Allah subhanallah keras lagi. Padahal tadi racun sekian tahun, 3 tahun gak kerasa. Padahal sahabat yang lain makan langsung meninggal ya, Rasulullah merasakan apa-apa. Nah, dan kata Rasulullah tatkala Tatkala beliau mengatakan nazil tu arifuha, aku masih merasakan efek dari racun ini, ya. Ini menunjukkan bahwasanya racun itu masih ada. Tapi racun itu Allah takdirkan tidak membahayakan, kecuali 3 tahun kemudian Allah jadikan racun itu sampai membuat Nabi SAW hingga meninggalnya kesakitan, ya. Dan sahabat Nabi SAW yang ikut makan bersama Nabi SAW yang langsung meninggal, disebutkan para dokter di masa lalu yang ada di zaman Nabi SAW, mereka sebutkan apa? In qata'a abharahu. Nah, bukan abhara saja, tapi abharan. 2 pembuluh darah yang besar itu terputus, terbelah, pecah karena racun ini. Subhanallah, dahsyatnya racun ini, ya. Sehingga apa? Pembuluh darah yang kental dari jantung ini itu terputus, lepas dari jantung, summa yatasya'ab. 2 pembuluh darah ini langsung pecah dan bercabang-cabang, saking meledaknya pembuluh darah tersebut, dahsyatnya, ya, rusaknya pembuluh darah tersebut. Syarayin, katanya, 2 pembuluh darah besar ini rusak yang nempel di jantung. Nah, dahsyatnya racun yang diberikan oleh wanita Yahudiyah. Disebutkan dalam riwayat bahwasanya wanita Yahudiyah ini namanya Zainab bintul Harith. Namanya Zainab bintul Harith. Saudaranya Murhib al-Yahudi. Khilaf para ulama, diantaranya Az-Zuhri mengatakan bahwasanya wanita ini kemudian masuk Islam dan dibiarkan, ya, tidak dihukum, ya. Ini menurut pendapat Az-Zuhri. Nah, ada yang berpendapat sebagaimana dikatakan Ma'mar bin Rashid, mengatakan bahwasanya manusia mengatakan qatalahan Nabi SAW, Nabi membunuh wanita ini, ya. Dan dinukilkan dari Ibnu Sahnun, ijma' al-hadith mengatakan bahwasanya Nabi SAW membunuhnya, membunuh wanita ini. Begitu pula pendapat Jabir, dia berkata bahwasanya Nabi membunuhnya. Nah, maka inti dari pembahasan ini bahwasanya pengobatan racun orang yang keracunan, ya, itu dengan cara istifraq. Istifraq itu mengosongkan isi perut. Bisa juga membuat dengan melalui muntah, bisa juga melalui buang air besar dibikin diare, juga bisa melalui pengeluaran, melalui material yang ada di dalam darah yang sudah teracuni, ya. Juga bisa dengan cara membuangnya lewat air kemih, ya, atau dibiarkan keluar keringat terus-menerus, ya, atau dengan cara dia berpuasa. Banyak cara, ya. Ini adalah terapi untuk mengobati keracunan dengan cara istifraq. Di antara salah satu bentuk istifraq, selain memuntahkan apa yang ada di dalam perutnya, juga mengeluarkan apa yang ada di dalam darah dari tubuhnya. Dan yang paling manfaat adalah dengan berbekam, ya, dengan berbekam, terutama jika apa? Jika orang yang keracunan ini tinggal di tempat dan daerah dan musim yang panas, ya. Di sini berarti kita ambil kesimpulan, bekam itu sangat efektif sekali pada apa? Daerah yang panas dan musim panas. Berarti ketika musim dingin, musim hujan, bekam itu kurang efektif. Kenapa? Karena pembuluh darah kapiler sedang menyempit, ya. Karena bekam itu mengeluarkan darah yang ada di pembuluh darah kapiler, sehingga yang keluar hanya darah kotor saja, racun-racun saja. Darah yang bersih, ya, darah putih tidak keluar. Yang kotor hanya yang racun-racun saja. Makanya ketika musim panas atau daerah panas, itu pembuluh darah cenderung melebar, sehingga darah yang keluar sangat banyak sekali. Tapi pada daerah dingin, musim dingin atau musim penghujan, maka kurang efektif. Yang lebih efektif untuk daerah dingin dan musim penghujan, sebagaimana dikatakan Ibnu Qayyim rahimahullah, adalah dengan cara al-fasdu, mengeluarkan darah langsung dari pembuluh darah dengan sayat atau dengan donor darah atau dengan jarum dibuang begitu saja. Ini termasuk apa? Membuang racun pula. Ya. Berapa kali kita dapati kasus ketika terapi fasdu, pasien yang kolesterolnya sampai 600, bahunya tegang, sebagiannya tangannya gak bisa diangkat karena tegangnya bahu, sebagiannya dia bilang kena frozen shoulder, bahunya itu kaku. Setelah difasdu, subhanallah, darah yang keluar kental sekali dan warnanya hitam. Semua pasien yang kita sebutkan di atas tadi sudah bisa menggerakkan tangannya, ya, dengan cara fasdu. Ya, fasdu sangat efektif, ya. Kemudian racun yang menyebar yang ditaburkan oleh orang Yahudi ini itu mengalir di pembuluh darah, ya, di pembuluh-pembuluh darah sampai nyampe kepada jantung, sehingga rusaklah jantung tersebut, teracuni oleh racun yang mematikan ini. Tatkala darah itu keluar, ya, darah itu dikeluarkan, maka terjadilah istinsyah, terjadilah pencucian, pengosongan darah, sekaligus apa, racunnya juga keluar, racunnya juga keluar. Maka Nabi SAW dia berbekam pada titik kahir, ya, dan dia tinggal di daerah yang daerah panas, ya, maka ini sangat efektif. Kenapa pada titik kahir? Karena titik kahir ini lebih dekat dengan jantung. Jantung itu posisinya di dekat apa? Kalau kita paling gampangnya, puting susunya masing-masing kita, ya. Jantung ini besarnya seperti genggaman kepala tangan kita, masing-masing tangan kita, ya, itu seperti jantung, ya. Dan jantung yang posisinya di sebelah mana, jantung kanan atau kiri? Kiri. Kalau paru-paru ada berapa? Kalau ginjal ada berapa? Harusnya ginjal-ginjal, bukan paru, ginjal, ya. Paru dua, paru-paru. Kalau ginjal dua, ya ginjal-ginjal. Jantung satu, sebelah kiri. Dan dia dipegang pada titik kahir. Kenapa? Karena lebih dekat, ya. Jaraknya gak terlalu jauh, ya. Kemudian titik katifan juga. Ini sangat efektif untuk mengeluarkan racun yang ada di dalam jantung. Ini yang disebutkan oleh Ibnu Muflih dalam kitabnya Al-Adab Asy-Syar'iyyah. Dari Ibnu Abbas, riwayat yang marfu, ya, yang beliau sebutkan, Ibnu Muflih sebutkan, tetapi hadis ini didhaifkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, ya. Didhaifkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dari riwayat Abu Dawud, riwayat Ahmad dan Tirmidzi dan Ibnu Majah. Disebutkan dalam Ibnu Abbas, ya, tapi sanadnya tidak bisa disandarkan kepada Nabi karena dhaif. Ni'mat dawa al-hijamah, sebaik-baik pengobatan adalah berbekam. Tudhibu ad-dam, yang dia membersihkan darah. Wa tujaffifu as-sulb, dan dia untuk mengeringkan sesuatu yang kaku, membeku. Wa tujillu 'anil basar, dan untuk menjernihkan pandangan. Memang pada kenyataan tatkala seseorang dibekam pada titik kahir, akhda'in, katifain, itu pandangannya langsung jernih. Kenapa? Karena di dalam pembuluh darah ada darah-darah yang kaku, beku, mengeras, sehingga dia tidak lancar. Padahal di titik sini ketemu sekitar sekian puluh saraf, ya, bertemu, yang dia mensarafi mata, yang ada peredaran darah langsung menuju mata. Tatkala darah yang beku ini tidak bisa mengalir dengan lancar ke mata, ya, ke telinga, ya, ke otak. Tatkala asupan darah, karena darah membawa dua hal yang penting, nutrisi, ya, berupa gula dan yang lainnya, dan membawa oksigen. Kalau yang dibawa ini tidak lancar, maka yang terjadi apa? Pandangan gak jernih, pandangan terasa berat, sering ngantuk karena oksigen di otak juga kurang, gula di otak, nutrisi untuk otak kurang. Ya, setelah dibekam apa yang terjadi? Fresh, mata lebih segar, ya. Kemudian ngantuknya sudah berkurang. Kenapa? Karena darah yang dikeluarkan, kemudian jaringan setempat akan apa? Dipasok dengan darah yang baru. Darah yang baru inilah pembawa oksigen dan nutrisi-nutrisi. Ya. Ini termasuk tibun nabawi, ya. Tibun nabawi. Kemudian dari Abu Hurairah, hadis sahih, ya, diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Abu Dawud, marfu'an, in kana fi syai' mimma yatadawawna bihi khairun fa fil hijamah. Ya, jika ada suatu kasus masalah penyakit, yang paling bagus itu adalah dengan bekam. Sekali lagi, pengobatan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu jangan dipraktikkan saklek. Begitu pula kita kalau menjalankan sunnah, itu lihat fikih kita menjalankan sunnah. Sekarang ini zamannya terkenal dengan orang hijrah, hijrah, hijrah. Tapi ketika mengamalkan sunnah, tidak pandang bulu, mau bulunya monyet, mau bulunya apa, tidak pandang. Misalkan sholat, ya. Ketika sholat, ya, atau misalkan kita dapati khutbah Jumat, pernah kita dapati teman kita tatkala khutbah Jum'at di lingkungan orang awam, belum tahu sunnah. Dia khutbah Jum'at. Setelah khutbah Jum'at, dia turun dari mimbar. Imam sesepuh yang sudah umur 75 tahun hendak maju untuk menjadi imam. Karena adat kebiasaan setempat yang menjadi imam adalah sesepuh di situ. Ya. Maju. Apa kata khatib yang tahu sunnah ini? Dia mengatakan, Pak minggir Pak, sunahnya itu saya jadi imam, bukan Bapak. Ini orang sudah sepuh 75 tahun, jalankan sunah, gak pandang bulu, ya. Akhirnya apa? Terjadi fitnah. Antum mau menjalankan sunah, akhirnya sunah gak diterima di masyarakat. Sama, sholat pakai sendal, sunah loh, ya. Pakai sepatu, sunah. Tapi jangan asal pakai. Sebelum masuk masjid, sendal sama sepatu juga dibersihkan. Tapi kalau Anda mau praktek di lingkungan orang yang datang sunnah, sholat pakai sendal digemplang. Nah, jadi demikian juga dalam perkara ini, bekam itu sunnah. Tapi apa semua orang dibekam? Orang darah rendah dibekam. Orang lagi haid, lagi perdarahan dibekam. Orang habis melahirkan dibekam. Orang anemia dibekam, tambah pingsan. Kenapa? Bekam ini untuk mengobati sesuatu yang berlebih di dalam tubuh. Kalau di dalam tubuh sudah kekurangan, mau kita kurangi lagi, bisa pingsan. Ya. Begitu pula habatus sauda, hadis Rasulullah. Dawa li kulli da, habatus sauda, obat segala macam penyakit. Semua penyakit minum habatus sauda. Karena obat segala macam penyakit. Tapi para dokter Arab klasik, mereka menjelaskan, ya, titik-titik dulu. Ya, habatus sauda itu sifatnya panas. Kalau sifatnya panas, jangan dikasih pada penyakit yang sifatnya panas. Orang darah tinggi panas, dikasih habatus sauda, panas ketemu panas, tidak cocok. Padahal prinsip pola makan Nabi diantaranya panas dengan dingin. Ya, kita lanjutkan setelah adzan insyaallah. Al-Mu'adzin ya'adzin. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر

Allah laknat, semoga Allah laknat kalajengking yang dia tidak membiarkan seorang nabi atau seorang lain. Ya. Thumma da'a bi ina'in fihi ma wa milh. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta apa? Bejana. Bejana itu isinya air dan garam. Subhanallah. Ini pengobatan nabi. Ya. Kalau habis kena sengat kala jengking, jangan dikasih solar, jangan dikasih bensin, apalagi kalau dikasih korek api. Apa? Minta bejana air yang dicampur, sudah dicampur dengan garam. Faja'ala yadhu mawdi'an ladha fil ma'i wal milh. Kemudian Nabi SAW menjadikan kakinya yang kena sengat tadi itu direndam di dalam air garam. Air yang dicampur dengan garam. Kemudian Nabi membaca Qul huwallahu ahad. Meruqyah dirinya sendiri. Wal mu'awidhatain hatta sakanat. Dan membaca Qul a'udhu birabbil falaq dan Qul a'udhu birabbin nas. Sampai apa? Sampai rasa nyerinya hilang. Ini berarti terapi pengobatan nabi. Sampai rasa nyerinya hilang. Nah, dan kalajengking itu termasuk hewan yang beruas, ya, yang punya 8 kaki, ya. Dan dia ini memiliki bisa racun yang sifatnya neurotoksin. Jadi kalau nyengat, sarafnya itu kena racun, ya, bengkak, biru, ya, rasanya panas, bahkan muntah-muntah. Ya. Di antara gejala orang keracunan, baik makanan atau hewan, sengatan, itu di antaranya apa? Jantung berdebar, badan lemas, keluar keringat dingin, mata hitam, pupil ini hitam itu melebar, menunjukkan kurang oksigen, itu keracunan. Kemudian muntah, bahkan pingsan. Tubuhnya di lemah, ini tanda-tanda keracunan. Dan ini racun yang masuk dalam tubuh ini, neurotoksin ini itu terdiri dari protein yang kecil, ya, protein yang kecil juga kadang kandungannya natrium dan kalium, ya, sehingga apa? Mengganggu proses transmisi saraf. Jadi saraf itu enggak bergabung, ya, saraf itu potong-potong, ini saraf-saraf. Di antara saraf sama saraf itu enggak nyambung. Saraf sama saraf itu ada selanya. Selanya ini ada zat namanya neurotransmitter untuk menghantarkan rangsangan, ya. Ya. Kalau kena cubit itu kan sakit. Nah, ini neurotransmitternya ini untuk menyalurkan rangsangan. Tapi karena sengatan kalajengking ini sudah mati rasa. Ini neurotransmitternya sudah kacau, ya. Ini sengatan kalajengking. Oleh karena itu, apa? Kenapa ketika kena kalajengking Nabi menganjurkan dengan air dan garam? Karena air dan garam ini untuk apa? Menghisap, mengeluarkan racun yang sudah masuk ke dalam tubuh, ya, mengeluarkan racun yang sudah masuk di dalam tubuh, ya, dengan rumusnya air, apa rumusnya air? H2O, ya, kemudian garam NaCl, ya, rumus ini kemudian akan menghisap, mengikat racun yang zat kimia dari hewan yang sudah disengatkan, yang sudah disengatkan. Dan prinsipnya tatkala ada kalajengking, ya, seseorang hendaknya tidak panik. Kalau Rasulullah kan tidak tahu lagi sholat tiba-tiba disengat, terus langsung beliau menghentikan sholatnya biar cepat-cepat langsung direndam dengan air dan garam. Tapi kalau Anda melihat kalajengking, Anda sholat di depan mata Anda, jangan membatalkan sholat Anda, ya. Kenapa? Jangan panik, karena kalajengking itu sebenarnya dia penglihatannya tidak jelas, dia tidak kuat. Ketika Anda semakin banyak gerak, saat itulah dia akan mengejar diri Anda, ya. Makanya panik menimbulkan apa? Hewan tersebut tambah panik, ya, sehingga akan melakukan sengatan, ya. Dan dalam hadis ini Rasulullah sebutkan tatkala keluar dari sholatnya, apa kata Rasulullah? La'anallah, ya, la'anallah. Rasulullah melaknat, ya. Bagaimana hukumnya? Boleh anda melaknat hewan ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dalam hal ini kita sebenarnya hadis yang kita bahas ini bukan hanya pengobatan Nabi, tapi kita diajari akidah dan tauhid. Ya. Akidah dan tauhid. Laknat itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama, laknat bil wasf al-a'am. Laknat yang sifatnya umum. Ya. Seperti ucapan la'anallahu 'alal kafir, la'anallahu 'alal yahud wan nasara. Ini umum, ya. 'Ala la'natullahi 'alal kafirin, ya. 'Ala la'natullahi 'ala munafiqin, ya. 'Ala kuffar. Allah melaknat, ya, orang-orang kafir. Ya, Allah melaknat orang-orang kafir. Ya. Ini umumnya kita mengatakan la'anallahu al-yahud, la'anallahu an-nasara, umum. Tapi kalau antum melaknat si fulan, ya, si fulan ini orangnya agamanya noni, non muslim, non Islam. Antum melaknat dia, enggak boleh. Tapi yang dilaknat secara umum, ya, agama mereka, agama kafir secara umum. Ini yang pertama. Itu tidak mengapa. Tidak mengapa. Kemudian al-la'n bi awsaf akhas minhu. Ya. La'anallahu, ya, la'nat kepada sifat yang lebih khusus. Kalau tadi lebih umum, contohnya la'anallahu 'alal kafirin. Allah melaknat orang-orang kafir. Itu umum. Sekarang ada yang lebih khusus, ya, la'anallahu al-yahud an-nasara. Kenapa? Yahudi, Nasara, ya, Majusi, ya, mereka itu adalah orang-orang apa? Orang-orang kafir. Lebih khusus. Tadi umum kafir, yang khusus disebutkan masing-masing siapa saja yang kafir. Nasara, Yahudi, Majusi, ya, Hindus, ya, ya, atau ateis, ya. Misalkan seperti itu. Kemudian yang ketiga, al-la'n li syakhs al-mu'ayyan. Laknat untuk apa? Perorangan individu tertentu. Ini yang tidak dibolehkan. Kalau tadi diperbolehkan. Tapi kalau individu tertentu, ini tidak dibolehkan. Ini tidak dibolehkan. Kecuali pada apa? Yang jelas-jelas datang syariat, ya, seperti apa? Laknat kepada Fir'aun, laknat kepada Haman, laknat kepada Abu Jahal, laknat kepada Abu Lahab, laknat kepada istrinya Abu Lahab. Tidak mengapa, ya? Tidak mengapa. Dan la'anallahu al-iblis, ya, la'anallahu iblis, laknat kepada iblis. Tidak mengapa, ya, karena datang dalil, ya. Allah menjelaskan laknat kepada mereka, atau Rasulullah juga sampai melaknat mereka-mereka, maka yang demikian tidak mengapa. Tapi yang tidak sabit, tidak sabit dari Rasulullah, dari Allah Subhanahu Wa Taala, jangan kita melaknat seseorang, individu tertentu, tidak boleh, ya, tidak boleh. Dan laknat yang ini, yang Rasulullah sampaikan ini, termasuk yang diperbolehkan, ya, termasuk yang diperbolehkan, ya, melaknat hewan yang berbisa, hewan yang beracun ini, hewan yang beracun ini, ya. Ini berarti terapinya tatkala orang kena racun, racun sengatan kalajengking, berarti apa? Dengan air yang sudah diberikan garam, direndam bekas gigitan tersebut sambil diruqyah, baca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, sampai sakitnya hilang. Tidak perlu sampai bilang 10 kali, 100 kali, 1000 kali, 5000 kali. Ini tidak ada dalilnya. Karena Rasul tidak jelasin. Kecuali kalau Rasul jelasin berapa kali, ya kita lakukan seperti tersebut. Tapi sini disebutkan hatta sakana, sampai rasa sakitnya hilang. Dan orang kalau tidak yakin, Allah akan mencegah, menghalangi dari kesembuhan dia. Dia melakukan doa seperti ini sambil diruqyah, tapi dia enggak yakin ini sembuh dengan ruqyah. Ya sudah, iman dia lemah. Semakin yakin kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin dekat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Anda minta sesuatu kepada Allah, nangis, merengek-rengek, tolong minta rezeki, minta istri, minta anak, minta macam-macam lah, tapi enggak yakin. Ya gimana Allah akan mengabulkan? Termasuk dhu'ful yakin itu menghalangi terkabulnya doa kita. Ya, doa kok canggung-canggung, doa kok ragu-ragu, enggak percaya sama Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian rahimahullah wa rahimahullah, doa dari ruqyah ini juga mengandung apa? Juga terkandung padanya permintaan tolong kepada Allah dari kejelekan syaitan, baik syaitan dari manusia, bentuk manusia atau jin, ya, dengan meruqyah, ya. Kemudian disebutkan Ibnu Qayyim rahimahullah, di sini disebutkan garam. Kenapa pakai garam setelah disengat oleh kalajengking, racun yang ada pada kalajengking? Karena garam itu mempunyai manfaat yang sangat banyak terhadap keracunan. Bahkan sebagian, kalau orang, kita sebutkan tadi, kalau orang makan racun atau orang keracunan makanan, di antaranya para dokter menggunakan apa? Menggunakan nasal tube, dimasukkan ke hidung sampai lambung, kemudian dimasukkan garam Inggris. Ini subhanallah. Ulama Arab zaman dahulu, bahkan bukan ulama, langsung dari Nabi SAW sudah praktek pakai garam. Ya, sudah praktek pakai garam. Nah, berikutnya petunjuk Nabi SAW dari gigitan ular. Dari gigitan ular. Dalam Sunan Ibnu Majah, dalam hadisnya yang sahih dari Aisyah radhiyallahu anha, juga bahkan disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, dari tarik, dari jalan Al-Aswad, dari Aisyah radhiyallahu anha, ya, rakhasa Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ruqyah min kulli dhi humma, min kulli dhi humma. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengizinkan pada ruqyah dari hewan yang mempunyai racun, yang mempunyai racun. Berkata Ibnu Hajar, maksudnya hewan yang berbisa, yang punya racun. Dalam Sunan Ibnu Majah ini menunjukkan bolehnya kita meruqyah dari gigitan ular dan kalajengking. Ular dan kalajengking. Dan bisa ular ini memiliki senyawa kimia yang diproduksi oleh kelenjar khusus ular ini. Kalau ular seperti ular besar, ya, mereka tidak berbisa tapi melilit hingga membunuh, ya, kemudian menelannya. Sebagian lain, ular yang lainnya tubuhnya kecil tapi bisanya sangat berbahaya, ya. Dan kelenjar ini mengeluarkan zootoksin, racun hewan, yang dia adalah hasil modifikasi dari kelenjar parotis dari vertebrata. Kita juga punya kelenjar, ya, parotis. Hewan juga punya kelenjar. yang hewan kelenjar itu dimodifikasi sampai menjadi zootoksin. Nah, dan ini juga manfaat gigitan ini pakai air garam, direndam dengan air garam, ya, direndam dengan air garam. Kalau pengobatan di pengobatan kampung di daerah kita, ma'ruf, kita pernah tanya kepada para pencari katak, yang mereka itu mencari katak jam 1 malam ke atas, ya. Daerah kalau ada katak biasanya dekat sama ular dan sering mereka mendapati ular, ya. Menurut mereka, orang yang kena gigitan ular, mereka pakai dua cara terapi, cara tradisional kita, bukan cara pengobatan Nabi, ya. Yang kalau Nabi diruqyah, ya, diruqyah, kemudian direndam dengan air garam. Tapi kalau pengobatan kampung, cara tradisional yang ada di negeri kita, pakai dua cara. Cara pertama, kalau ular itu pun ular berbisa menggigit, dicari ular tersebut, dipotong ekornya, kemudian ekornya ini, ya, keluar darah dari ekor ular, ditempelkan ke dua lubang gigitan yang masuk di tubuh kita, ya. Ini caranya manjur sekali. Ular kalau sakit, dia melilit, berputar, dan menggigit ekornya sendiri, karena di ekornya itu ada obat dia, ya. Antibodi dia, antibiotik dia ada di ular, di ekornya, sehingga dia melilit balik dan gigit ekornya sendiri. Jadi ular kalau sakit, ekornya sendiri yang digigit, ya. Kemudian cara yang berikutnya, dan cara ini kita tanyakan kepada beberapa syekh, ya, di Arab. Kita tanyakan cara yang pertama ini haram. Kenapa? Karena terjadi percampuran antara darahnya ular dengan darah kita masuk ke dalam tubuh kita, itu tidak boleh, ya. Cara kedua, yang subhanallah, cara yang sudah ma'ruf dan teruji coba, dengan apa? Dengan menggunakan katak. Bekas gigitan ini ternyata sembuh dengan 7 ekor katak. Bahkan ular hijau pun yang sangat mematikan sembuh dengan cara ini. Pernah kita dapati di kampung kita ada orang yang sudah digigit ular hijau, 3 hari perutnya sudah membesar, sudah disuntik di rumah sakit dengan menggunakan sabu, serum anti bisa ular, tidak ada efeknya, tidak sembuh pula. Ternyata pakai cara tradisional menggunakan katak, padahal sudah 3 hari, ya. Padahal ular hijau sangat mematikan, ya. Pakai ekor katak, ya, pakai duburnya katak, akarullah. Jadi katak hijau, katak yang kulit tebal, ya, hijau-hijau, bukan katak hijau yang hijau terang, ya, yang kulit tebal biasa. Duburnya diletakkan di bekas gigitan ular. Subhanallah, dalam hitungan detik katak ini langsung mati. Sampai 7 kali mati, ya. Ambil katak lagi sampai 7 katak mati, ya. Dan ini subhanallah teruji coba, ya. Teruji coba, ya. Sangat manjur sekali, sehingga tidak perlu dia pergi ke rumah sakit disuntik serum anti bisa ular, sekali suntik 500 ribu, ya. Ini hanya cari katak, pasang aja ekornya apa, buntutnya katak atau duburnya katak, ditaruh di atas tempat gigitan ular. Kita tanyakan ke syekh juga, apa hukumnya seperti ini? Beliau jawab, tidak mengapa. Hukum membunuh katak apa? Haram. Apa ma hurima qatlu hurima aqlu, kaidah usul fikih. Apa yang Rasulullah haramkan untuk dibunuh, berarti haram untuk dimakan, ya, haram untuk dimakan. Lah ini, dengan cara ini katak ini akhirnya mati karena menghisap apa, racun melalui duburnya, ya. Dan dijawab, nyawanya katak tidak semahal nyawanya kita, maka tidak mengapa, ya, tidak mengapa menggunakan terapi seperti ini, ya. Dan ini cara yang manjur, ya, sangat efektif. Kita dapati di Arab, kalau di Arab ada orang yang kena kasus hepatitis, penyakit kuning, sama di Arab menggunakan terapi yang mungkin gak masuk akal, tapi itu terapi pengobatan klasik. Seperti fasdu, mengeluarkan darah ya dari pembuluh darah, itu termasuk klasik ya. Caranya apa? Kalau kena hepatitis, pasien tidur, kemudian ambil burung merpati, akramakumullah, permisi, duburnya burung merpati diletakkan di pusar, pusar orang yang sakit. Dalam hitungan detik, sambil kita pegang sayapnya, duburnya diletakkan di pusar orang yang sakit. Dalam hitungan detik, burung merpati ini langsung tewas. Sampai 3 burung tewas semua. Dan berapa kali terapi, ya, sembuh pasien-pasien hepatitis. Ya, ini keajaiban dari pengobatan orang-orang Arab, ya. Keajaiban dari pengobatan orang-orang Arab. Di pengobatan Cina juga demikian. Pusar kita sekarang ini bukan enggak ada manfaatnya. Yang sebelumnya sama uterus antara ibu dengan kita yang masih jadi janin, itu jadi tempat nutrisi, sampai sekarang masih ada manfaatnya. Seperti cara pengobatan, ya, yang ma'ruf, ya, di Arab pun sudah sering dipakai. Anda pakai madu dicampur dengan jahe, diteteskan di pusar Anda, kemudian Anda tinggal tidur. Itu bisa menghilangkan perut kembung, untuk menghilangkan racun yang ada di usus, untuk membuat perut lebih kecil. Banyak manfaatnya, ya. Kalau pakai orang TCM, traditional Chinese medicine, jahe diselas, dipotong tipis, dilubangi pakai garpu, diletakkan di atas pusar, ditaruh di atasnya daun baru Cina. Ditaruh di atasnya, kemudian daun baru Cina yang sudah kering itu dibakar. Asapnya akan masuk ke dalam pusar. Itu semua terapi, ya. Pusar kita ternyata masih punya manfaat. Insyaallah cukup sampai di sini. Kita jawab pertanyaan. Tapi kalau ada pertanyaan, silakan ditulis. Apakah orang yang rajin olahraga baik kalau dirutinkan dalam berbekam? Nah, tapi kalau habis olahraga jangan langsung bekam, ya, dikasih jarak, dikasih tempo, dan sangat bagus. Tatkala orang olahraga, pembuluh darahnya akan melebar, sehingga sangat bagus sekali dengan terapi bekam, ya, terapi bekam. Anda kalau makan makanan yang Anda konsumsi, kan Anda apa memikirkan, bapak-bapak, ibu-ibu memikirkan makanan ini bahaya enggak untuk kita, pokoknya makan aja, ya. Makanan yang ada itu perlu dikeluarkan. Kalau makanan ada numpuk di dalam tubuh kita, materi kita numpuk, unsur-unsur dalam tubuh numpuk, dan dikeluarkan akan menimbulkan penyakit. Ya, makanya dikeluarkan, penting olahraga, dikeluarkan melalui keringat. Penting juga untuk apa yang masuk dan keluar melalui BAB juga harus ada. Ya, kencing. Antara kencing minum dengan air yang keluar gak seimbang, ini berarti bermasalah di ginjal, ya. Olahraga, kata Ibnu Qayyim, bahkan bisa menyembuhkan penyakit kronis kusta sekalipun, ya. Kapan waktu ideal bekam itu? Waktu ideal bekam adalah di tengah bulan, pertengahan bulan, bukan bulan Masehi tapi bulan Hijri. Lebih cocok dengan sunnah lagi kalau berbekam pada tanggal 17-19-21 Hijriah. Itu waktu yang sunnah. Anda berbekam menjalankan sunnah dan Anda mencari waktu-waktu sunnah. Apabila kita mengalami saraf kejepit di sekitar pinggang, apakah bisa dengan pengobatan bekam? Bisa. Berbekam bisa dengan terapi kejut listrik juga bisa. Yang paling bagus dan sering digunakan dengan apa, terapi berenang 2 kali dalam sepekan. Sekali renang setengah jam sampai 1 jam saja, ya, itu sudah muncul. Kita dapati pasien saraf kejepit sudah parah sekali, sudah nempel sekali tulang punggungnya, lumbal-lumbalnya, ya, sudah nempel, lumbal 4-5 itu sudah nempel sampai apa, kalau jalan sudah tidak kuat saking sakitnya, ya. Kemudian dia berenang di laut, karena dekat dengan laut, ya, mau di kolam renang silakan, yang penting berenang. Dalam waktu 1 tahun dia sembuh. Ya. Terkadang operasi ada yang sukses, ada yang gagal. Dan ini alhamdulillah sembuh dengan hanya berenang, tanpa akupuntur, tanpa bekam, tanpa kejut listrik, ya, dia sembuh dengan cara ini. Sebagian lainnya ada kakek-kakek umur 60 tahun yang kena saraf kejepit. Ya, berenang hanya dalam waktu satu bulan setengah. Satu bulan setengah berarti berenang hanya berapa kali? 8 kali tambah 4 kali. Berarti hanya 12 kali renang sudah sembuh. Saraf kecil-kecilnya ya. Apa hukumnya kita berobat ke rumah sakit? Boleh, tidak masalah. Ya, tidak masalah. Sedangkan obat yang tersedia di medis tersebut ada yang haram. Ya kalau kita tahu jelas itu haram, ya kita tolak. Kita punya hak. Kita punya hak bertanya kepada dokter. Dokter kadang mendapati pasien yang nyerinya begitu sangat, terkadang ada obat yang kandungannya ada morfinnya. Kalau Anda lihat ada morfinnya, ya sudah, dok saya tidak mau ini. Hak Anda untuk menolak, dan mengapa? Ya, dan mengapa? Jika ada alkohol, narkoba yang seperti morfin tadi, seperti sirup obat batuk, sebagian sirup obat batuk itu ada alkoholnya, sudah tolak. Dan kita bukan bertawakal kepada dokter, kita nggak tawakal kepada obat, tapi kita bertawakal kepada Allah. Dokter sama obat hanya perantara saja, sebab. Ya, masih ada sebab yang lainnya, masih ada sebab yang lainnya. Ada seorang yang sakit, sakitnya sudah parah. Rumah sakit menganjurkan operasi. Ya. Kalau tidak salah prostat, ya ada kankernya. Selain buka bisa kena kanker. Kemudian pasien ini bukan berarti putus asa, yakin sekali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Betul-betul yakin. Ternyata subhanallah, dalam hitungan satu hari besok sudah kasusnya sudah hilang, sudah sembuh total. Enggak ada lagi kankernya dia. Kalau namanya kehendak Allah, ya sudah, kehendak Allah. Artinya apa? Artinya obat atau dokter bukan segala-galanya. Kalau haram enggak boleh. Nanti akan kita bahas dalam kitab ini apa hukumnya berobat dengan pengobatan yang ada unsur haramnya, akan kita lalui. Ya. Yang jelas kita tahu kalau di situ ada yang tidak haram, seperti misalkan obat batuk dextromethorphan, dia ini termasuk derivat, ya, derivat apa? Turunan dari narkoba, turunan dari morfin, tapi turunan yang sangat jauh. Tapi kalau diminum, sebagian orang minum sampai 12 tablet sudah timbul halusinasi, ya, timbul halusinasi. Ya namanya orang pintu maksiat, ada aja orang mencari, sudah diharamkan, ingin aja coba-coba. Itu fitrahnya manusia, ingin mencoba sesuatu yang dilarang, itu inginnya manusia, ya. Apakah ada amal ibadah kita akan diterima Allah sedangkan yang haram ada di dalam tubuh kita? Kalau kita makan obat tersebut dalam keadaan kita tahu, itu tidak boleh. Ya, itu tidak boleh. Tapi kalau Anda tidak tahu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak mengapa, enggak dosa. Ya. Enggak dosa. Kalau Anda curiga, tanya obatnya apa, isinya apa. Nah, enggak semuanya itu haram, enggak semuanya itu haram. Ada yang lainnya? Untuk terapi menggunakan kata ini, apakah ada jeda atau langsung? Langsung, kalau bisa langsung, ya. Kalau bisa langsung, karena belum terlalu nyebar, ya. Yang 3 hari saja, yang perutnya sudah besar, livernya sudah keracunan, masih bisa diselamatkan. Perutnya mengecil, sehat kembali dan bertahan hidup. Padahal kalau menurut akal, ini orang sebentar lagi tewas ini, kena racunnya ular hijau. Berapa batasan jeda ini, buktinya 3 hari aja masih bisa diselamatkan, ya. 3 hari masih bisa diselamatkan. Ini pengobatan tradisional yang kadang pengobatan modern tidak bisa membukukan, seperti tidak masuk akal, ya. Dan kenyataannya dipakai dalam pengobatan klasik. Sangat sensitif. Kalau ada jawab bisa ditangkap nih. Masalah vaksin lain kali saja. Nah, yang lainnya, mari pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. wassalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembekam itu ya, karena kadang berbekam itu tidak mengenal titiknya. Jadi misalnya asal bekam, asal bekam, sehingga efektivitasnya itu tidak membuahkan efek. Iya. Yang saya memang sesuatu perlu pembelajaran, ya, perlu pembelajaran. Otak kita harus tahu titik-titik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang tadi kita sebutkan. Seperti Ummul Mughith, orang kena setruk. Pernah kalau kita terapi bekam, kalau kena titik sini, titik-titik tertentu, dalam waktu satu hari sekarang dibekam, besok sudah bisa jalan. Sekarang ini kena setruk. Kita sering dapat dari tahun 2009 pasien kena setruk umur 75 tahun, petani. Ya, setelah kita tanya kenapa kena setruk, ternyata dia seorang petani dan sering mengkonsumsi minuman-minuman penguat yang dikasih es. Hanya dalam waktu 2 bulan, sehari 2 bungkus kena setruk. Ya. Kita terapi, sekarang terapi, besok sudah sehat. Tapi langsung ya, langsung diterapi. Ya, titik-titiknya tentunya ada titik-titik tertentu seperti Ummul Mughith untuk kasus apa? Di antaranya untuk stroke, untuk vertigo, untuk migrain, untuk menguatkan daya ingat, untuk menguatkan pandangan, untuk mengeluarkan racun, untuk darah tinggi, untuk kolesterol, ya, untuk menjernihkan pandangan, ya, terus untuk juga sihir, ya, ini titik misalkan mengubungin, ya, biasanya juga melalui pengalaman sang terapis, ya. Kemudian titik gatifem untuk keracunan, untuk darah tinggi, ya, untuk kolesterol, ya, itu manfaat sekali. Kahil, kalau kahil ini rata-rata setiap penyakit apapun kahil ini dipraktekkan, ya, pah kahil dipraktekkan. Dan titik bekam itu ada titik-titik tertentu, seperti mana kita coba, ada pasien stroke, tapi stroke-nya yang kena bukan alat ekstremitas, organ ekstremitas tangan kaki, bukan. Setruk, tapi yang kena saraf namanya bagian otak namanya Broca di tengah, sehingga dia tidak bisa bicara. Ya. Subhanallah, pasiennya umur 75 tahun dan kita tidak pakai herbal, tidak pakai terapi yang lainnya, cuma bekam saja, hanya 6 titik diantaranya Ummul Mughith, Yafuh, sama Akhda'en, sama di belakang telinga persis. Dua kali bekam sudah bisa bicara. Ini kalau semakin kita yakin ini pengobatan Nabi dan tahu titik-titiknya, Masya Allah. Ya. Kemudian ada titik namanya titik yes point. Titik yes point itu titik yang kadang orang minta bekam, ini baru saya sakit. Ini titik yang sakit saja. Ya, dengan cara menggunakan pijat seluncur, misalkan punggung dikasih minyak zaitun, kemudian disedot koknya dengan dua kali sedotan, digeserkan. Kalau ada yang sakit, aduh sakit. Nah, dia berhenti di situ. Lah ini bekam sesuai dengan titik sakit saja. Nah. Apakah tubuh yang sudah pasang ring jantung dan minum obat pengencer darah setiap hari seumur hidup boleh melakukan bekam? Boleh. Ya, caranya obat pengencer darah dihentikan dulu satu hari. Ya, dihentikan dulu sehari, kemudian baru berbekam. Pasang ring jantung boleh dibekam. Ya. Boleh dibekam. Kalau perlu titik jantung, ya, di bawah sini, ya, di dekatnya puting susu, kemudian di epigastrium, di atasnya lambung, kemudian di kahil, kemudian di belakangnya sejajar dengan jantung, ya. Itu sangat bermanfaat sekali. Sangat bermanfaat. Terus untuk bahkan yang bagus untuk orang yang didiagnosa harus pasang ring jantung. Sering kita dapati orang yang pasang ring jantung tidak jadi pasang ring jantung, hanya konsumsi pakai apa? Black dari bawang hitamnya. Atau orang yang difermentasi itu, Masya Allah, manfaatnya sangat bagus sekali untuk penderita yang didiagnosa pasang ring jantung. akan boleh kita berobat dengan obat yang terdapat alkohol yang sangat sedikit, obat tuar juga obat dalam. Tidak boleh. Kalau Anda melihat obat batuk ada isinya alkohol, mau alkoholnya cuma 0,1 mili saja, itu tidak boleh. Ya. Kullu muskir haram, qalilu wa kithiru. Setiap yang memabukkan itu haram, sedikitnya atau banyaknya, walaupun setengah tetes, tetap haram. Ya, obatnya, obat batuknya isinya 250 mili misalkan, sirup obat batuk, alkoholnya kadarnya sedikit sekali, itu tidak boleh. Ya, tidak boleh. Tapi ada yang lainnya? Ya. Waktu yang paling bagus tatkala panasnya matahari, karena pembuluh darah lebar, ya agak siang mungkin jam 9-10 ke atas, ya. Nah sore tidak mengapa, kalau malam tidak direkomendasi, kecuali kalau Ramadan gimana lagi, harus malam. Bukan berarti tidak boleh, cuma lebih bagus siang, lebih bagus siang. Ada yang lainnya? Dan bekam tidaklah membatalkan puasa. After al-hajj wal-mahjum, batallah puasa orang yang berbekam dan dibekam. Itu hadisnya mansukh, dihapus dengan hadis yang lain. Ihtajama Nabi SAW wa huwa muhrim. Nabi SAW pernah dibekam dalam keadaan dia itu apa? Sedang umrah, puasa, ya, sedang Ramadan, dibekam. Rasulullah minta bekam. Di sini menunjukkan bahwasanya bekam tidak membatalkan puasa. Ya. Ulama sebagian ulama berkata, kenapa hadis ini dipraktekkan after al-hajj dan mahjum? Karena di masa lalu, bekam di masa lalu itu pakai hisap. Pakai, kita sebutkan tadi kan, pakai tanduk dihisap. Lah, yang saya tanya pakai pedang. Keren kan pakai pedang, insya Allah, bangun, digigit gitu. Atau pakai pisau gini. Ini pisaunya besar. Ya, untuk yang bekam ini kadang darahnya masuk, maka membatalkan puasa. Yang kedua, apa? Yang dibekam namanya dan keluar darah banyak, daerah panas, musim panas, darahnya keluar banyak, potensi pingsan, batal puasa dari sisi itu. Nah, adapun hadis yang kasbul hajjam khabith, mengambil upah bekam itu adalah yang buruk, itu bukan berarti haram, ya, karena ada sebagian ustaz mengatakan berarti mengambil upah bekam haram. Ini nggak tahu paham dari mana mengambil upah bekam kok bisa haram, padahal Rasulullah itu memberikan upah kepada budak yang membekamnya dengan 2 sok dari makanan. Kalau seandainya makanan itu kita katakan beras di zaman kita, beras yang per kilonya harga 15.000, maka harganya Rasulullah bisa ngasih uang kalau kita uangkan ke rupiah sekitar 200.000. Imam Ahmad bin Hanbal juga pernah ngasih uang dinar yang kalau kita uangkan, Imam Ahmad dalam keadaan dia miskin, bukan orang kaya, memuliakan sunnahnya bekam sehingga memberikan upah kepada si pembekam yang kalau kita rupiahkan uang tersebut, dinar tersebut, semisal uang 1 juta. Cuk, Imam Ahmad. Lalu terus kok ini mengharamkan upah bekam? Dari mana? Mengharamkan apa yang Allah halalkan? Ya, dikatakan kasbul hajjam khabith, ya, mengambil upah bekam khabith, ada yang berpendapat, kita tanyakan kepada syekh, beberapa syekh, maksudnya karena masa lalu berbekam itu identik dengan menghisap darah, pekerjaan yang buruk tentunya, menghisap darah masuk tenggorokan, apalagi penyakit, wajar kalau buruk. Tapi zaman sekarang alatnya canggih, sudah enak, ada kopnya jauh dari darah, steril. Kalau masih ngomong khabith, ya di sana ada dokter spesialis bersalin, lebih khabith berarti, lebih buruk upahnya daripada pembekam. Sudah dokter spesialis bersalin, pemberi permisi, lihat aurat wanita, ya, sudah darahnya gumpal-gumpal, darahnya lebih bau, ya, misalkan. Maka dari itu jangan diharamkan, ya, enggak ada yang haram. Baik, sampai di sini insyaallah. Harap dimaklumi jika ada kekurangan atau kesalahan, dan jika ada benarnya hanya dari Allah semata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.